Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar jamaah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat, ibu-ibu sehat? Anak-anak semuanya insyaallah semoga senantiasa kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua nikmat ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak ingin duduknya majelis kita ini kosong hampa tanpa ada makna apa-apa, maka kita isi dengan mengkaji pendek singkat tapi bermakna insyaallah. Salah satu ayat dari surah Ali Imran, tepatnya pada ayat yang ke-14. Surat Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Al keluarga. Imran keluarga Imran. Ayat 14. Jangan lupa tetap membaca ta'awuz. Mohon perlindungan kepada Allah supaya kita jauh dari godaan syaitan. Berbisik di hati. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbusyahawati minan nisa wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك Mata'ul hayatid dunya Wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Kita bahas satu persatu, kata per kata. Tujuan kita tidak banyak, supaya ketika kita mendengar imam, mungkin kita sholat tarawih, kebetulan ayat yang dia baca, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Oh, ini yang kami kaji kemarin. Jangan sampai ketika imam membaca, pikiran kita kemana-mana. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ketika ayat itu dibacakan ke telinga mereka, zadatshum imana. Bertambah iman mereka. Pertama, zuyina. Zuyina diambil dari kata zinatun. Zinatun artinya perhiasan. Zuyina. Semua orang suka pada perhiasan. Perhiasan menyenangkan, sejuk dipandang mata, kita suka. Berapa banyak perempuan yang ketika melihat perhiasan tersenyum dia, lakinya menangis. Zuyina, dipandang indah, dihiasi, zuyina. Oh, jadi zina itu artinya perhiasan, Ustaz? Iya. Jadi maaf, perbuatan zina, oh itu beda, tulisannya beda. Zina, la taqrabuz. Zina. Sedangkan yang dimaksud perhiasan adalah zinatun. Zi. Beda tulisannya. Zuyina, dihiasi pandangan manusia itu. Dibuat dia menjadi suka sebagaimana dia melihat cantik dan berkilaunya perhiasan. Dihiasi, dibuat suka. Linnas, semua manusia. Yang laki-laki suka. Zuyina linnasi hubbu. Hub artinya cinta. Hub artinya cinta. Sudah jadi bahasa kita. Hobi. Hobi. Ada sepak bola, ada catur, ada golf, ada... Di antara semua ini kamu hobinya apa? Sepak bola? Enggak, berkeringat. Catur? Enggak, terlalu lama mikir. Pikir itu pelita hati, lama mikir buat sakit hati. Jadi kamu hobinya apa? Saya lebih suka game online. Hobi saya. Sudah menjadi hobi. Cinta. Zuyina linnasi hubbu. Manusia itu dihiasi, dibuat dia menjadi suka, dibuat suka. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta. Syahawat. Syahawat kalau dalam bahasa Indonesia, maaf, selalu konotasinya adalah seks. Syahwat, nafsu syahwat. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab tidak. Syahwat artinya keinginan. Ini jasad, ini ruh. Ketika jasad ini tidak ada roh, jasad tak punya keinginan. Jasad tidak punya keinginan. Kapan jasad itu punya keinginan? Ketika berjumpa dengan roh. Jasad bertemu dengan roh, muncullah ingin makan, ingin minum, ingin itu, ingin ini. Ketika roh berjumpa dengan jasad, hilang. Jadi kalau ada orang mengaku, Ustaz, ini saya selalu ingin ini, ingin ini, ingin ini. Sabar, sementara rohmu belum keluar. Kalau sudah nanti akan hilang selamanya. Dari mulai roh ketemu dengan jasad, pertama daging, bertemu dengan roh, mulailah dia makan, minum, lahir, ada keperluan, keinginan, kekuasaan, politik, jabatan, menikah. Dihiasi manusia itu suka ada keinginan-keinginan. Apa keinginan yang pertama? Ini yang pertama. Minan nisa. Minan nisa. Ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Perempuan. Karena kebetulan yang sedang dibahas adalah laki-laki. Laki-laki itu dihiasi, pandangannya selalu memandang indah, ada rasa cinta suka kepada nisa. Ini yang normal. Soalnya sekarang ada juga laki-laki melihat perempuan, dia biasa aja. Tapi ketika melihat sesama laki-laki, baru dia, ah ini loh, ini na'uzubillah, ini penyakit. Ini orang yang begini ini harus diobati. Oleh sebab itu, maka dalam Islam diajarkan bahwa laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Jadi kalau ada di antara anak muda, pemuda yang beranggapan, kenapa saya ini suka kepada perempuan, Ustaz? Itu memang sudah insting, kata orang Barat. Gharizah, kata orang Arab. Sifat bawaan memang sudah dihiasi. Zuyina linnas, manusia itu dihiasi, ditampakkan indah kepada dia, dibuat dia menjadi suka. Hubbus syahawat, ada cinta, ada keinginan, ada hasrat. Pada siapa? Yang pertama adalah kepada perempuan. Salahkah menyukai perempuan? Tidak. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu. Dalam Islam justru menyukai perempuan menjadi ibadah. Menyukai perempuan justru menenangkan hati. Menyukai perempuan justru menjadi salah satu wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Ustaz enggak benar. Masa cinta kepada perempuan bisa menjadi ibadah? Saya akan lanjutkan setelah yang kemana-mana. Biasanya yang mendekatkan diri kepada Allah itu cara kita adalah dengan sholat, baca Quran, berzikir. Masa iya dengan perempuan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ngomong begitu bukan kita manusia biasa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imanmu wahai para laki-laki ada pada perempuan. Sebab itu yang setengah lagi apa? Falyattaqillaha fin nisfil baqi, hendaklah dia takut kepada Allah 50%-nya takwa, 50%-nya adalah menikah. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah masih ada setengah imannya di tangan orang lain. Oh, Adinda, sudikah engkau menyempurnakan imanku yang setengah? Tapi dengan cara yang baik. Bahwa perempuan menjadi fitnah, ya. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki yang perempuan kecuali ada mahram. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan bersolek-solek jahiliyah. La yudribna bi'arjulihinna. Kalau dia berjalan, jangan sampai kakinya dihentak-hentakkan ke lantai. Kenapa perempuan berjalan kakinya dihentakkan ke lantai? Karena dipakai gemerincing, gelang, kerinci-kerinci. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia memakai pakaian hanya untuk memberikan kepada orang lain, bukan kepada suaminya, bukan kepada mahramnya, perempuan luar biasa. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa adabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka syalah baginya. Justru di antara ini semua yang dituliskan dalam Al-Qur'an adalah An-Nisa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Rasulullah, ya, saya ingin engkau perang berjihad fisabilillah. Hampir semua laki-laki ingin. Bahkan ada seorang laki-laki sedang makan buah korma. Biasanya orang kalau makan, dia habiskan semua. Tapi laki-laki ini tidak, dia sedang makan. Ya Rasulullah, ya, seandainya aku perang, apakah aku akan masuk surga? Ya, dia makan setengah, yang setengahnya belum sempat dia selesaikan, saking cepat inginnya masuk surga. Begitulah sahabat ingin cepat berjihad fisabilillah. Dengan berjihad kau tidak akan merasakan sul maut. Dengan berjihad kau tidak akan merasakan azab kubur. Dengan berjihad kau tidak akan merasakan hisab. Langsung terus ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, alaka min ummin, perempuan, ibumu masih ada? Ya. Ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Urus tapak kakinya karena kau temukan ada surga di sana. Jangan menyepelekan perempuan. Perempuan adalah istrimu, perempuan adalah adikmu, anakmu, perempuan adalah ibumu. Oleh sebab itu, bahwa ada cinta kepada perempuan karena dari buah cinta pernikahan inilah akan lahir anak-anak yang soleh dan salihah. Setelah itu, buah dari cinta kepada perempuan tadi lahirlah wal banin, anak. Kenapa yang disebut di sini anak laki-laki? Kenapa tidak albanat? Karena kalau sudah disebut laki-laki secara bahasa, automatically, otomatis, maka perempuan masuk di dalamnya. Contohnya, assalamualaikum. Itu laki-laki. Karena kalau perempuan, assalamualaikunna. Kenapa disebutkan dalam bentuk muzakkar assalamualaikum? Karena perempuan sudah masuk di dalam. Ada keinginan, kecintaan, kesukaan, kegemaran. Setelah menikah, ingin punya anak. Sudah menikah? Pertanyaan pertama untuk anak muda, anak lajang, sudah menikah? Belum. Setelah menikah, sudah punya anak? Itu pasti. Ada keinginan ingin punya anak, senang melihat anak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bahwa suka pada punya anak ini apakah dilarang dalam Islam? Tidak. Cinta kepada perempuan bisa menyebabkan masuk neraka, tapi juga bisa menyempurnakan iman. Suka kepada anak bisa melalaikan. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu, fitnah. Hanya akan menjadi ujian belaka. Hanya akan menjadi cobaan belaka. Tapi ingat, doa yang sampai setelah kita mati, setelah meninggal dunia. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, putus amalnya. Satu di antara yang tidak putus adalah anak. Waladun salihun. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak bisa menjadi penolong. Anak bisa menarik kakimu tidak jadi masuk surga karena engkau biarkan dia membuka aurat. Bisa jadi membuat engkau mendapatkan dosa jariah mengalir karena kau tidak didik dengan pendidikan yang baik. Maka Islam mengajarkan kita pada anak, pada perempuan, pada istri, pada anak. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Istri, anak, emas dan perak. Ini yang ketiga. Tidak ada satu pun di dunia ini orang yang tidak suka pada emas dan perak. Kalau emas namanya dinar. Kalau perak namanya dirham. Kedua-duanya adalah uang. Sebelum ada duit kertas, uang logam dan uang receh. Oleh sebab itu maka orang mencari pagi, petang, siang dan malam untuk mencari emas dan perak. Kalau begitu emas dan perak ini hanya akan melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sibuk mencari rezeki sampai tidak sholat, gara-gara emas dan perak engkau masuk neraka. Tapi justru emas dan perak bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya sana tempat tinggal di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan karena orang yang punya banyak emas dan perak? Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti akan dekat seperti dua jari ini di surga. Wa farraja bainahuma. Nabi menjarangkan antara jari telunjuk, as-sababah wal wusta, dan jari tengah. Beginilah dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang punya emas dan perak, dengan emas dan peraknya dia menyantuni anak yatim. Tapi ingat, emas dan perak bermata dua. Satu sisi dia bisa membuatmu punya tempat tinggal di surga, bisa membuatmu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bisa membuat engkau akan yauma yuhma 'alaiha. Emas dan perak akan dididihkan, dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Lalu fatuqwa biha jibahuhum, lalu ditimpakan ke kening, wazuhuruhum wajunubuhum wazuhuruhum. Ditimpakan ke kening, ditimpakan ke pundak, ditimpakan ke usus. Hadza ma kanaztum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat dari menumpuk harta. Kedua-duanya, emas dan perak, bisa menjadi bekal, tapi bisa juga akan melupakan, menghanyutkan, dan membuat kita masuk dalam azab Allah. Selanjutnya yang keempat, wal khailil musawwamah. Khail, kuda. Musawwamah, kuda-kuda pilihan. Apa maknanya? Kendaraan. Mungkin zaman dulu kuda, tapi hari ini orang masih naik kuda. Kuda yang terbaik, luar biasa. Itu kuda Bapak Fulan yang konglomerat itu berapa harganya? 2 miliar, Ustaz. 2 miliar. Dia batuk, dia enggak pusing. Tapi kalau kudanya batuk, baru dia pusing. Hanya 2 miliar. Luar biasa ini orang. Kendaraan. Bolehkah orang punya kendaraan? Ya, Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq pindah dari kota Makkah ke Madinah naik kendaraan. Siapa yang menanggung biaya perangnya? Siapa yang menanggung biaya hijrah? Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Bahkan Allah mengatakan memuji kuda. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan-kekuatan bala tentara. Apa dia? Ribatil khail. Tali kekang kuda. Seorang yang gagah perkasa naik kuda. Menakutkan musuh-musuh Allah Subhanahu. Kuda juga bisa menyebabkan masuk neraka. Mengapa? Kita lanjutkan setelah yang satu. Apakah mungkin dengan kuda orang bisa masuk surga? Ya. Ini kudaku ya Rasulullah. Aku wakafkan, aku berikan untuk jihad fisabilillah. Pakailah dia. Dengan kuda itu orang masuk surga. Dengan kuda orang bisa masuk neraka? Bisa. Latihan naik kuda dari azan zuhur sampai azan maghrib. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah datang panggilan, segeralah mengingat Allah, salat. Kenapa engkau sibuk dengan transaksi-transaksi, dengan latihan-latihan? Lalu kemudian berikutnya, wal an'am, binatang ternak. Kambing, sapi, unta, lembu, kerbau. Apakah kita disuruh berternak? Ya, hari ini ketika akikah anak, potong kambing. Walimah nikah anak, potong kambing. Khitan anak, potong kambing. Idul Fitri, Idul Adha, potong kambing. Yang punya kambing, impor. Padahal ke rumput, padang rumput jauh terhampar. Dan Al-Quran mengajarkan kita, yang punya teori kita. Wal an'am, silakan punya ternak kambing, silakan punya ternak sapi, silakan punya ternak unta. Dengan itu kita bisa berzakat, berbagi. Dengan kambing kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita berbagi, potong kambing, bagikan ke fakir miskin, anak yatim. Itu panti asuhan. Anak-anak enggak pernah makan kambing. Bagi gizi, sehat, berkualitas. Tapi dengan kambing juga orang bisa masuk neraka. Kenapa demikian? Sibuk menghitung ternak kambingnya. Jama'a malan wa addadah. Sibuk mengumpulkan, menghitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Sampai yang ada dalam kepalanya ini hanya harta, menghitung harta, mengumpul harta. Na'udzubillah. Lalu kemudian apa berikutnya? 3, 4, 5, 6. Wal harth. Kebun. Melihat gandum sejauh mata memandang, melihat beras yang begitu hebat, melihat karet sawit, melihat tanaman, baik sekali. Kita punya swasembada beras yang luar biasa, tidak perlu impor beras. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang. Kita khawatir ada mungkin ditanamkan racun, mungkin pakai pestisida berlebihan, akan berubah menjadi penyakit kanker, darah kanker, tulang kanker, segala penyakit kanker. Na'udzubillah, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang satu sisi dia bisa melalaikan, tapi juga kita diajarkan zakat. Jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas tentang masalah zakat kambing. Kita akan masalah zakat onta. Bila ada 5 ekor onta, maka keluarkanlah 1 ekor. Bila ada sekian puluh ekor kambing, akan dikeluarkan 1 kambing. Tapi ternyata ketika dibuka pertanyaan, ada pertanyaan, mohon maaf Pak Ustadz, kambing tidak ada, onta tidak ada, emas tidak ada, perak tidak ada, apapun tidak ada. Artinya apa? Mengapa dalam Islam diajarkan ada zakat? Karena memang orang Islam punya emas, punya perak, punya kuda, punya harta, punya ternak, punya sawah, punya kebun. Zalika, semua yang 6 macam di atas itu, mata, mata, mim, ta, ain, mut'ah. Mut'ah artinya nikmat. Maaf, makanya ada disebut dengan nikah mut'ah. Karena dia tidak nikah ingin punya anak, punya keluarga. Hanya sekedar ngambil mut'ah, nikmatnya saja. Na'udzubillah, dilarang dalam Islam. Nikah kontrak, tidak benar. Zalika mata, itulah semua kenikmatan-kenikmatan. Istri solehah, nikmat. Anak-anak yang soleh, nikmat. Perhiasan emas dan perak, nikmat. Punya kuda, kendaraan yang megah, yang cantik, yang hebat, nikmat. Punya ternak yang begitu banyak, ribuan, nikmat. Begitu juga dengan harth, kebun yang terhampar luas. Ini semua adalah nikmat. Itu nikmat apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah nikmat hayat. Hayat artinya hidup. Dunia, dunia diambil dari kata adna. Adna artinya rendah. Hai orang yang punya ini semua, 6 ini ada pada dirimu, ingat, ini kenikmatan yang rendah. Rendah itu biasanya hina. Tapak kaki menginjak lantai yang rendah, berarti dia hina. Kalau begitu semua ini bisa menghinakan. Ya, karena dengan ini semua melalaikan dari nikmat Allah yang besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ini semua perlu diingatkan wahai orang beriman. Bahwa ini semua adalah nikmat hidup di dunia. Tapi ini semuanya rendah. Adakah yang lebih tinggi? Wallahu, Allah indahu, di sisinya, milik Allah, sudah disiapkan Allah untuk kita. Husnul, husnu dari kata hasana, baik, hasan, baik, husain, baik juga tapi kecil. Hasan, Husain. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan yang lebih hebat daripada ini semua. Oleh sebab itu dalam Islam tidak diajarkan. Ada sebagian orang yang menganggap ini semua haram, tidak mau menikah. Kamu kenapa tidak menikah? Perempuan itu hanya akan melalaikan aku dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku nanti di surga saja bersama para bidadari. Oh, tidak bisa begitu. Nabi marah kepada orang yang sedemikian rupa. Apakah ada orang-orang seperti ini di zaman Nabi SAW? Ada. Siapa namanya? Tiga orang laki-laki bertanya tentang amal ibadah Nabi kepada ibu kita, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ibu kami Ummul Mukminin Aisyah, ya. Bagaimana ibadah Nabi SAW? Nabi itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Nabi itu kalau istighfar 100 kali. Nabi itu kalau malam tidak pernah tidur. Nabi itu ibadahnya sampai-sampai aku tidak sadar pada bulan Sya'ban apakah dia puasa atau tidak. Apakah dia tidak atau puasa, saking seringnya berpuasa. Bahkan pernah di bulan Sya'ban itu shoma sya'bana kullahu. Dia pernah melaksanakan puasa Sya'ban full dalam satu bulan. Lalu mendengar berita ini, apa kata mereka? Taqalluha. Mereka menganggap, mereka merasa amal mereka ini kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau begitu aku tidak akan menikah. Wa ana a'tazilun nisa. Aku tidak akan menikah karena aku pun nanti kalau menikah akan punya anak. Anak dan istri hanya akan melalaikan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Nabi bukan mengatakan, "Oh, bagus, kamu tak mau nikah, hebat." Enggak. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga berbuka, aku makan. Ada masanya puasa, ada masanya makan. Aqumu, aku malam tahajud, wa arqud, tapi juga tidur. Ada masanya tahajud, ada masanya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan umatku. Oleh sebab itu jangan sampai tidak menikah. Punya anak, anak boleh jadi melalaikan tapi semuanya baik. Oleh sebab itu maka yang dilarang adalah wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa, jangan lupa. Wala tansa, jangan lupa. Nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Tapi sadar, ujung ini menyadarkan kita, di dunia ini dapat, di akhirat ada yang lebih baik, lebih sempurna. Diingatkan wahai makhluk yang lupa. Itulah renungan pendek sejenak tentang Ali Imran ayat 14. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu Waji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini dibahas tadi surat Ali Imran ayat 11 ya Ustadz. Ya. Anissa, Anissa gitu kan? Anissa, perempuan. Anissa, perempuan. Yang akan saya tanyakan, apa ciri-ciri perempuan soleha? Masya Allah. Membahas tentang perempuan, perempuan yang soleha itu bagaimana? Makasih, Ustaz. Supaya laki-laki ini mudah mengenalinya. Oh, ini dia. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ad-dunya mata. Dunia itu mata. Mata, nikmat. Dunia itu mata. Perempuan itu dunia, anak itu dunia, perhiasan itu dunia, kuda itu dunia, ternak itu dunia. Semua ini mata. Tapi di antara yang semua ini mana yang paling baik? Wa khairu mataiha. Kenikmatan yang paling terbaik, the best-nya adalah al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah. Nah, ciri perempuan salihah itu apa? Salihah menurut survei. Bukan. Salihah menurut nalar. Belum tentu benar. Salihah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti insting pikirannya, tapi mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi tentang perempuan yang salihah? Pertama, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau pandang dia, menyenangkan hati. Kalau kau lihat dia, menyenangkan. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau melihat dia hati saya tenang, hati saya sejuk. Siapa dia? Istri tetangga saya. Oh, ini tidak benar. Idza nazarta ilaiha sarratka. Lalu kemudian apa setelah itu? Bahwa idza amartaha, ha, Allahumma firlaha warhamha, idza amartaha, kalau kau perintah dia, kalau kau suruh dia, kalau ajak dia, ata'atska, dia taat kepadamu. Adinda, dulu mungkin kita tidak baik, tapi setelah menikah ini kita hijrah, kamu pakailah jilbab. Allah, baru ngaji 2 hari aja sudah mau jadi ustaz. Mena wa ata'na, ata'atka. Tapi ingat, tidak semua perintah laki-laki itu harus dipatuhi. Jangan mentang-mentang laki-laki, hai perempuan, kamu sudah menikah dengan aku, sorgamu di bawah tapak kakiku, maka semua kamu harus patuh. Mana surat tanah, surat mobil, STNK, BPKB, serahkan semuanya. Tidak benar. Karena tidak ada perlu ketaatan kepada laki-laki kalau buat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk laki-laki kalau perbuatan itu menyebabkan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya perempuan kepada suami tetap dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku menurut aturan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, idza ghibta, hai para suami, hai para laki-laki, ketika engkau pergi meninggalkan dia karena suatu urusan, maka dia jaga amanah rumah, anakmu, dirinya, dia jaga. Idza ghibta anha, kalau kau pergi meninggalkan dia karena ada suatu urusan, maka insyaallah amanah ini dia jaga, dia pelihara. Itulah dia yang salihah. Dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang lain, tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat. Yang pertama, li maliha, karena hartanya banyak. Wali hasabiha, karena keturunan baik-baik. Wali jamaliha, karena paras rupa bentuk wajah. Tapi puncaknya adalah wali din, karena agamanya. Itu yang tidak akan berubah. Kalau kau pandang wajah, wajah akan berubah. Kalau kau lihat harta, harta akan binasa. Kau lihat darah, suku, kemuliaan akan hilang dan sirna. Tapi ada satu yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Itulah dia din. Pandanglah karena agamanya. Yang terakhir, dalam hadis lain dijelaskan. Perempuan, bagaimana dia? Allati tu'inu ala imani zawjiha. Perempuan yang menolong iman suaminya. Kadang-kadang iman laki-laki ini sedang down, turun. Dia yang mengatakan, loh, papa kelihatannya sudah tidak baca Quran lagi. Akhirnya buka Quran lagi. Dia lihat berapa banyak laki-laki yang brengsek, nakal, jahat. Tidak pernah dengar pengajian. Ustaz menyampaikan khotib Jumat kan di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dia enggak pernah sholat ke masjid. Ustaz berceramah menyampaikan kebaikan kan di pengajian. Dia enggak pernah pengajian. Lalu siapa yang pernah menyentuh hatinya? Ternyata ada istri soleha yang bertahajud di tengah malam, berdoa di hari baik, bulan suci Ramadan. Di malam saat engkau tahajud, bersimpuh di hadapan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih bahwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah, dengan Rabbnya pada saat dia bersujud. Sujudlah saat itu. Jangan kau lafazkan di mulut, karena solat nanti bisa batal kalau doanya pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam hati, ya Allah, ini hambamu ini belum lagi mau bersujud di hadapanmu, lapangkan hatinya, berikan dia hidayah, ya Allah. Kenapa suami ibu yang dulu tidak pernah ikut pengajian tapi sekarang rajin setelah selesai Ramadan ini? Tidak berhenti aku tiap malam dalam setiap tahajudku, dalam setiap witirku, dalam setiap doaku, dalam setiap munajatku, ya Allah, doakan kepada. Jadi jangan pernah lupa, perempuan yang nampaknya lemah, perempuan yang nampaknya mungkin tidak punya kuasa apa-apa, ada satu, ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan istri, Allah istri solehah. Yang sudah ada, mensyukuri iman itu insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan lain jamaah sekalian? Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, apa bedanya syahwat dan nafsu? Oh, terkait dengan syahwat. Satu lagi pula nafsu. Dan ada pula orang kita yang menyebut dua-duanya, nafsu syahwat. Maka dalam bahasa Arab dulu kita kaji. Diri kita ini namanya nafs. Diri kita ini namanya nafs. Makanya orang selalu berkata, kita jangan nafsi-nafsi ya. Diri. Jangan ngurus diri sendiri. Nafs. Diri yang tenang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri jiwa yang tenang. Di dalam diri ini ada keinginan-keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin keluarga, ingin maaf seksual biologis, ingin kekuasaan, ingin dipuji. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri disebut dengan syahwat. Diri kita, nafs. Di dalam diri ini ada keinginan-keinginan. Keinginannya itu disebut dengan syahwat. Menurut bahasa. Tapi menurut bahasa Indonesia, kalau nafsu, bahasa Indonesia, nafsu artinya keinginan. Nafsu makan, ingin makan, ingin minum, ingin ini. Tapi kalau sudah syahwat, konotasinya adalah seks. Perbedaan penggunaan bahasa Arab dan bahasa kita saja. Sama seperti fitnah. Kalau fitnah dalam bahasa Arabnya ujian. Sedangkan fitnah dalam bahasa kita adalah tuduhan tanpa bukti. Kenapa begitu kacaunya? Karena memang beberapa diambil dari bahasa Arab. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga-tiganya bahasa Arab. Dewan Perwakilan, Wakil Rakyat, Ra'iyah. Dewan Perwakilan Rakyat, tiga-tiganya bahasa Arab. Yang bahasa Indonesianya mana? Perwakilan, pe dengan an. Begitulah kayanya bahasa. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk lebih mengejar akhirat daripada dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia sebagai obsesi terbesar dalam hidup kami, ya Allah. Allahumma rzuqna imanan kamilah, berikan kami iman yang sempurna. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang yang baik-baik. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina, jadikan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan salat sampai cucu akhir kiamat nanti, sampai masanya tiba. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.